Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Minggu 23 April 2017 dibacakan oleh Indah dan Ardiansyah. Pemuda Muhammadiyah minta Jokowi ultimatum Kapolri untuk ungkap kasus novel. Polisi kembali tangkap 4 kapal Vietnam terkait illegal fishing. Mulai Juni 2017 seluruh penerima PKH terima bansos non-tunai. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lux Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Darulun Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak mempertanyakan kinerja kepolisian RI dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ia menilai polisi lamban dalam menangani kasus tersebut. Padahal penyerangan terhadap Novel terjadi pada Selasa 11 April 2017, hampir dua pekan lalu. Kompas.com melansir. Dahnil Anzhar menyebutkan sampai dengan detik ini nyaris tidak ada titik terang siapa teroris yang menyerang penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut dia, penyelesaian kasus Novel ini mirip dengan kasus penyerangan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch Tama S. Langkun pada 2010 lalu. Kepolisian dinilai tidak mempunyai itikad untuk mengungkap penyerangan terhadap Novel. Padahal bila merujuk kemampuan polisi menangani kasus-kasus terorisme atau kasus kekerasan lainnya, biasanya mudah dituntaskan. Dahnil Anzhar menyarankan agar Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus pada kasus ini, sebab penyerangan terhadap Novel adalah ancaman terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia juga meminta Polri menerjunkan Densus 88 anti-teror untuk mengejar pelaku penyerangan terhadap Novel. Sudarlun Direktorat Kepolisian Perairan Korpol Airud Baharkam Polri kembali menangkap 4 kapal Vietnam karena kegiatan illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. 4 kapal itu diamankan di sekitar Laut Natuna. Detiknews.com melansir. Pejabat PID Korpolairud Kompol Shirley Anggraini mengatakan kapal polisi Bisma 801 yang dikomandani oleh AKBP Handoyo Santoso yang sedang bertugas di wilayah Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan 4 kapal ikan asing asal Vietnam di perairan Laut Natuna. Kapal Vietnam yang bernama BD31163TS yang beranggotakan 6 ABK, sedangkan nahkodanya bernama Nguyen Hu Tin. Lalu kapal yang kedua bernama BV9445TS yang berisikan 5 orang ABK, nahkoda kapal ini bernama Fang Hong Chu. Yang ketiga adalah kapal BD3114TS dengan jumlah ABK sebanyak 6 orang. Kapal ketiga ini dinahkodai oleh Fu An Quyc. Kemudian kapal Vietnam yang keempat adalah BD93293TS yang dinahkodai oleh Pham Bi. Kapal ini mengangkut 7 orang ABK. Keempat kapal ikan asing tersebut ditangkap pada saat melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Mereka diduga telah melanggar pasal 27 ayat 2, junto pasal 93 ayat 2 Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan. Darlun, sebanyak 6 juta penerima program Keluarga Harapan akan menerima bantuan sosial secara non-tunai mulai bulan Juni 2017. Metode pencairan bansos non-tunai menggunakan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera atau KKS adalah upaya mengajak masyarakat berkenalan dengan perbankan. Detiknews.com melansir. Menteri Sosial Kofifah Indar Parawangsa mengatakan pada awal 2017 sebanyak 3 juta keluarga penerima manfaat sudah menerima bansos non-tunai. Sisanya 3 juta KPM akan menerima non-tunai mulai bulan ini. Sehingga 100% penerima PKH sudah bisa mengambil uang bansos menggunakan buku tabungan atau kartu keluarga sejahtera di agen bank dan e-warung. Menurut Mensos, melalui sistem penyaluran non-tunai dengan menggunakan KKS, bansos dan subsidi akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat. Penerima manfaat dapat bertransaksi dan mencairkan bansos di jaringan e-warung kelompok usaha bersama PKH dan agen perbankan. Mensos menambahkan pada Juni 2017 akan mulai dicairkan bansos PKH tahap kedua. Besarannya masih sama dengan tahap pertama, yakni 500.000 bansos tahap kedua ini cair menjelang Lebaran. Darlun Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Diki Komar mengatakan pemerintah akan bersikap terbuka dalam pembahasan mengenai kebijakan hukuman mati dengan negara-negara anggota PBB saat Universal Periode Review Dewan HAM PBB UPR akan berlangsung 3 hingga 5 Mei 2017 di Jenewa. Kompas.com melansir. Menurut Diki, kebijakan hukuman mati kemungkinan besar akan dibahas saat pemerintah menyampaikan laporan mengenai kondisi penegakan HAM di bawah mekanisme UPR. Pemerintah Indonesia akan bersikap terbuka dalam pembahasan tersebut. Diki mengatakan selama ini pemerintah Indonesia tidak pernah menolak untuk berdiskusi dengan negara-negara yang mendukung penghapusan hukuman mati. Namun dia mengingatkan hingga saat ini belum ada konstitusi global yang melarang suatu negara menerapkan hukuman mati. Untuk diketahui, UPR merupakan mekanisme inovatif di mana seluruh 139 negara anggota PBB menjalani proses kaji ulang secara sukarela dan berkala terkait situasi HAM di masing-masing negara. Rencananya delegasi pemerintah Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan melakukan penelusuran atas foto sur seorang pria yang mirip dengan anggota DPR, Aryo Joyo Hadikusumo, yang juga keponakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Detiknews.com melansir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono belum bisa memastikan kebenaran foto yang mirip Aryo itu. Menurutnya hal itu perlu dibuktikan oleh keterangan dari ahli saksi lainnya. Hingga saat ini Argo mengungkapkan belum ada laporan mengenai kasus beredarnya foto sur yang diduga anggota DPR tersebut. Argo menyarankan agar yang merasa dirugikan melapor ke polisi. Sebelumnya pada Jumat lalu dunia maya dihebohkan oleh beredarnya foto sur mirip Aryo. Partai Gerindra pun sempat mengklarifikasi dan membantah bahwa pria yang berpose bugil dengan sejumlah wanita di foto yang beredar adalah Aryo Joyo Hadikusumo. Sudarlun Komisi Pemilihan Umum mengusulkan pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah digelar 27 Juni. Simulasi tahapan pilkada ini sedang disusun untuk diajukan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR pekan depan. Kompas.com melansir. Pilkada serentak 2018 akan menjadi pilkada serentak gelombang ketiga yang memilih kepala daerah di 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota. Sebelumnya pada 2017 sudah berlangsung pemilihan di 101 daerah dan 2015 berlangsung di 269 daerah, 3 provinsi dengan jumlah penduduk besar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Juga akan memilih kepala daerah pada pilkada gelombang ketiga tahun 2018. Setua KPU Arief Budiman mengatakan pemungutan suara pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Rabu 20 Juni 2018. Hal itu sudah diputuskan dalam pleno KPU. Tanggal 25 April ini akan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2. Arief Budiman menyebutkan KPU kini tengah mematangkan draft peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal Pilkada Serentak 2018. Draft itu akan terlebih dahulu diuji publik sebelum dibawa ke rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR. Darlun, total 20 orang tewas dalam demonstrasi besar-besaran terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Demonstran terus menuntut Presiden Maduro agar lengser dari jabatannya. Detiknews.com melansir. Polisi anti huru-hara dan warga yang pro pemerintah terlibat saling serang dengan kelompok demonstran yang menuntut penggulingan Presiden Maduro. Seorang pejabat di distrik El Valle menyebutkan 11 orang tewas di lingkungannya. 8 orang dari mereka dilaporkan tersengat listrik saat mencoba menjarah toko roti saat terjadi kericuhan, sisanya terkena tembakan. Kemarin terjadi lebih banyak aksi protes yang berlangsung. Kerusuhan dilaporkan terjadi di Ciracas Timur dan Makuto di negara bagian Vargas. Pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa di distrik Caracas di Palu Verde. Orang-orang bersenjata yang menggunakan sepeda motor juga memicu terjadinya kepanikan di wilayah tersebut. Sementara itu pihak oposisi menuduh pemerintah telah mengirimkan sekelompok preman bersenjata untuk menyerang mereka. Di titik lainnya, demonstran melemparkan bom molotov dan berhasil membakar salah satu truk polisi lapis baja yang menembakkan gas air mata ke arah mereka. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi hari ini Minggu 23 April 2017. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Saudara Lun, wassalam.